Indahatul Wahab. Ma hukmu nazaril mar'ah ila ar-rajul al-ajnabi? Hah? Khulir raja. La yajuz. La yajuz. Apa hukum nazar rajul ila mar'ah ajnabiyah? Hah? Nazar rajul ila mar'ah ajnabiyah. La yajuz kadzalik. Wa nazar ila al-bint as-saghirah, al-bint as-saghirah. Anda kan tiflah saghirah la tashtaha yajuz. Naam. Ya tashtaha kalau mar'ah ajnabiyah seperti perempuan yang asing, perempuan yang besar. Berkaitan dengan pertanyaan kemarin halaman 301, idza kana li ihdakunna mukatabun famalakum ma yuaddi faltahtajib minhu. Jadi kalau satu di antara kalian itu mukatab, jadi ada budak yang tidak dibebaskannya, jadi sudah menebus tinggal sedikit mungkin satu dinar atau lebih dari itu. Famalakunlah yuaddi ma yuaddi, famalakun ma yuaddi, jadi dia sudah memiliki untuk menebusnya. Ya, tinggal satu dinar sudah bisa untuk menebus tersebut sehingga menjadi bebas, menjadi budak yang bebas. Fal tahajjib minhu, maka hendaknya mengubah hijab darinya. Itu maksudnya idza kana ihdakunna. Pemalaku di sini diartikan wa indahu, indahu ma yuaddi, dia sudah memiliki sesuatu untuk menebusnya. Nah, step. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala shaffah 303. Masalah as-sabi'ah nadharul mar'ati ila ar-rajul ajnabi, melihatnya seorang perempuan kepada laki-laki asing. Dhahaba ba'du ahli al-'ilm, sebagian ulama berpendapat, illa annahu la yajuzu laha an tanzura ila ar-rajul ajnabi, tidak boleh baginya untuk melihat kepada laki-laki asing. La ila al-'awrati minhu, tidak kepada aurat darinya. Wala ila ghairil aurah, dan juga tidak melihat selain dari aurat. Min ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa kebutuhan yang syar'i, seperti berobat dan sebagainya. Nah, perempuan yang melihat laki-laki asing, karena perempuan yang adalah sebagai dokternya, dan dokter laki-laki ini ada kebutuhan syar'i. Dalam keadaan butuh perawatan yang cepat, dalam keadaan darurah dan sulit untuk mencari yang lainnya, kalau tidak segera ditangani ini diperkirakan akan meninggal, walaupun ada dokter laki-laki yang lain. Ini juga kebutuhan syar'i. Wahada qaulu ba'dil hanabilah, dan ini pendapat sebagian dari pengikut-pengikut Imam Ahmad Syafi'iyah, dan juga pengikut Imam Syafi'i, wa azahu an-nawi lil jumhur, dan Imam An-Nawawi menyandarkan pendapat ini kepada pendapat jumhur. Kama sayati fi kalamihi, sebagaimana akan datang tentang ucapan beliau, liqaulihi ta'ala wa qul minat ya'budna min al-salihin, sebagaimana firman Allah ta'ala dan katakan kepada perempuan-perempuan yang mukminat hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya. Wastadallu ala dzalika aidan min hadits Ummi Salamah, dan mereka juga berdalilkan tentang hal itu dengan hadis Ummi Salamah inda Abi Daud At-Tirmidzi wa ghairihima qalat kuntu qa'idatan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Maimunah, dan di sisi beliau ada Maimunah. Fa aqbala Ibnu Ummi Maktum, maka datang Ibnu Ummi Maktum, wa dzalika badan umirna bil hijab, yang demikian itu setelah kita diperintahkan untuk berhijab. Jadi ada pembatas laki-laki perempuan. Maka Nabi SAW ihtajiba minhu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah dan kepada Maimunah agar berhijab darinya. Dari siapa? Dari Ibn Ummi Maktum. Fakulna, maka kita mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, alaysa a'ma, bukankah dia ini buta? La yusiruna wa la ya'rifuna, tidak melihat kita, tidak mengenal kita. Tidak melihat dan tidak mengenal. Faqala Nabi SAW, afa amyawan antuma, maka Nabi mengatakan, apakah kamu berdua buta? Alastuma tubsirani, bukankah engkau berdua melihatnya? Wa hadithun dhaifun, dan ini adalah hadis yang lemah. Fihi nabhan maula Ummi Salamah, maula Ummi Salamah tahu majhul, di dalamnya ada nabhan maula Ummi Salamah, ini majhul. Walakin zakarah Ibnu Hibban fi Siqat, akan tapi Ibnu Hibban menyebutkan dalam Siqat, dilihat nanti dalam Tahdzib At-Tahdzib jilid 4 halaman 212. Jadi Ibnu Hibban menyebutkan dalam kelompoknya orang-orang Siqah, itu nambahan maula Ummi Salamah. Dilihat dalam Tahdzib At-Tahdzib mujad rabi' shaffah 206 al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, oleh Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Jadi hadis ini ada perselisihan, sebagian mengatakan kuat, sebagian mengatakan lemah. Kalau beliau Syekh Muhammad Hizam mengatakan ini lemah karena ini majhul. Tapi kalau Ibnu Hibban mengatakan ini thiqah. Wa dhahaba ba'dhum ila annaha yajuzu laha an-nadharu ila ma'adil aurati. Dan sebagian di antara mereka itu mengatakan tentang bolehnya bagi perempuan tersebut untuk melihat selain aurah. Wa hadza qawlu ba'dil Hanabilah, ini pendapat sebagian dari pengikut Imam Ahmad Syafi'iyah, wa huwa madzhabul Hanafiyah, wa huwa qawlu ba'dil Malikiyah. Saya terjemahkan ya, enggak usah terjemahkan apa kan? Saya terjemahkan. Wa qala ba'dhum yajuzu laha an-nadharu ila ma yajul rajul ayang nuru min dawatil maharimi. Sebagian mengatakan boleh bagi wanita itu untuk melihat sebagaimana ma yajul rajul. Jadi bolehnya seorang laki-laki ayang nuru min dawatil maharimi untuk melihat yaitu mahram-mahramnya. Wa qawlu ba'dil Malikiyah wa huwa riwayatun an Ahmad bi qawlihi yubahu laha an-nadharu minhu ila ma yadhharu ghaliban. Ini juga pendapat riwayat dari Imam Ahmad, dan ucapannya dibolehkan bagi wanita itu untuk melihat darinya apa yang nampak. Nah, kebiasaan itu nampak. Kalau anda dahulu yang bisa nampak apa? Telapak tangan, telapak kaki, rambut, kadang wajah. Wan Ahmad riwayatun mikrahatin nadhari ila wajhi, dan riwayat dari Imam Ahmad makruh untuk melihat ke wajahnya, wa badanihi dan juga tubuhnya, wa qadamihi dan juga telapak kakinya. Ikhtarahu Syekhul Islam kama fil Insaf, dan Syekhul Islam memilihnya sebagaimana dalam kitab Insaf. Fi masalati nadharil mar'ati ila rajuli ahadith, dalam permasalahan melihatnya perempuan kepada laki-laki itu hadis-hadis. Faminha hadis Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya adalah hadis Aisyah, annaha kanat tanzuru ilal Habasyi yal'abuna fil masjid. Maksudnya Aisyah itu melihat kepada orang-orang Habasyah yang mereka bermain-main di masjid. Bermain-main apa? Dengan tombak, latihan perang. Wa ujiba anhu, dan telah dijawab darinya bi annaha kanat saghirah, wasna Aisyah waktu itu masih kecil. Wa tadzalika al-Hafidz wa fil fath, dan Hafidz telah membantahnya dalam Fath bi anna wafdal Habasyati kana mutaakhiran, wasna rombongan Habasyah itu datangnya itu akhir-akhir. Naam. Wa Aisyah tu fi sadisati, naam, Aisyah min umriha, dan Aisyah waktu itu sudah berumur 16 tahun. Besar apa kecilnya sudah ini? Sudah besar. Naam. Wa bawwab al-Bukhari fi sahih babu nadhar al-mar'ati ila al-Habasyi. Dan Imam Bukhari telah memberikan bab dalam sahihnya, bab melihatnya seorang perempuan kepada Habasyah, walau min ghairi ribah, dan semisal dan itu tanpa ada keraguan. Wa minha hadis Fatimah binti Qais, dan di antaranya juga hadis Fatimah bintu Qais tatkala bercerai dengan suaminya. Ada Nabi SAW qala laha, Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah bintu Qais, i'tadi fi baiti ummi bi baiti ibni ummi maktum, hendaknya engkau menunggu masa iddah di rumah ibn ummi maktum, fa innahu rajul ama, dikarenakan dia adalah seorang yang buta. Tadaina thiyabaki wala yaraki, engkau bisa meletakkan pakaianmu dan dia tidak bisa melihatmu. Wa minha, dan juga dalil yang dijadikan sandaran, hadithu anna al-fadla kana yang duru ilal mar'ati, maksudnya fadl melihat kepada perempuan itu, bahkan duru ilal perempuan itu melihat kepada fadl, saling melihat, fadl melihatnya, ia pun melihat fadl. Fasarabba Nabi SAW wajah al-fadl, maka Nabi SAW memalingkan wajah fadl. Walam yanha al-mar'ata al-dhalik, dan Nabi SAW tidak melarang perempuan itu. Nah, dari hal itu istadalla al-qailuna bi tahrimi min haythu an-nadhar in al-man al-mahram lin-nadhar huwa khawful fitnah, dan sebagian yang mereka mengatakan tentang haramnya untuk melihat itu bahwa pengertian mahram, nah, diharamkan untuk dilihat itu adalah karena takutnya fitnah, itu makanya diharamkan karena adanya fitnah yang akan melanda. Wahada fil mar'ati ablaq, dan ini dalam diri seorang perempuan itu lebih gawat lagi, lebih dahsyat. Fa innaha asyaddu syahwatan, karena demikian itu lebih dahsyat syahwat. Akal akan lebih sedikit akalnya. Ini kalau sudah berjumpa dengan wanita begitu keadaannya. Makanya sebagian ulama, nah, kalau ada harta dengan perempuan kulit hitam, kalau harta mungkin bisa aman. Tapi kalau dengan perempuan budak yang kulitnya hitam, belum tentu bisa terjadi aman. Nah, keamanan dirinya. Tsari'u al-fitnatu ila akthar. Makanya demikian itu cepat fitnahnya lebih banyak. Fasatalla qailuna bi jawazi an-nadhar min haythi an-nadhar bi anna an-nisaa'a law mana'na an-nadhar la wajiba 'ala ar-rijal al-hijab kama wujiba 'ala an-nisaa'. Dan mereka juga berdalilkan tentang bolehnya melihat bagi siapa tadi? Bagi siapa? Judulnya ini tadi, judulnya. Ya, perempuan melihat laki asing. Kalau seandainya wanita itu dilarang untuk melihat, maka wajib bagi laki-laki untuk berhijab. Nah, laki-laki wajib untuk berhijab. Kama wajib ala nisa, sebagaimana diwajibkan bagi wanita. Li'alla yanzurna ilaihim, supaya wanita-wanita itu tidak melihat kepada laki-laki. Ya, kalau memang dilarang, laki-laki juga harus pakai hijab. Nah, biar sama-sama tidak melihat. Matarajah an-Nawawi al-qaul bil man. Dan sungguh Imam Nawawi telah merajihkan pendapat tentang dilarangnya, larangnya untuk melihat. Wajaban hadis Aisyah dijawabain, dan beliau menjawab hadis Aisyah dengan dua jawaban. Yaitu hadis Aisyah tadi tentang apa? Aisyah melihat rombongan orang-orang Habasyi yang bermain tombak latihan perang di masjid. Qala qawahuma, yang paling kuat di antara keduanya, anna laisa fihi annaha nadarat ila wujuhim. Bahwasanya tidak ada di dalamnya itu, bahwasanya Aisyah itu melihat ke wajah-wajah mereka. Wa abdani, juga melihat ke tubuh-tubuhnya. Wa innama nadarat ila la'ibihim wa hirabihim. Karena tetapi bahwasanya Aisyah itu hanya melihat permainannya dan tombak-tombaknya. Walaupun min zalika ta'ammudun nadar ila al-badan. Dan demikian tidak melazimkan bahwasanya Aisyah itu melihat kepada tubuh. Wa in waqa'a an-nadaru bila qasdin sarafatu ila filhal. Kalau memang itu melihat tanpa sengaja, maka ia pun Aisyah akan segera memalingkan. Nah, keadaan itu juga akan segera memalingkan. Mutasyar Rasulullah Islam Ibn Taymiyah ila ikhtiyari hadal qawul kama fi majmu'il fatawa. Dan sungguh Syaikhul Islam telah memberikan isyarah untuk memilih tentang pendapat ini sebagaimana dalam majmu' fatawa. Ini jawaban pertama. Jadi bukan berarti bahwasanya Aisyah itu melihat ke wajah-wajah mereka. Nah, tapi Aisyah itu hanya melihat permainannya dan juga melihat tombak-tombak bagaimana cara memainkannya. Jawab tsani, jawaban kedua, anna dzalika qabla tahrim, bahwa ini sebelum diharamkannya. Wa anna Aisyata kanat saghiratan, maksudnya Aisyah itu waktu itu masih kecil. Mataqaddama ma fihi, yang telah terlewati apa yang di dalamnya. Maksudnya Aisyah itu waktu itu sudah berumur berapa? Sudah berumur berapa? 16 tahun. Wa ajala sunani rahimahullah, dan Imam As-Sunani menjawab bi anna al-haditha istafadu minhu jawazu nadri al-mala'ah ila jumlatin nas min duni tafsil li afradihim kama tanzuruhum idza khad lis-salah fil masjid. As-Sunani memberikan jawaban bahwasanya hadis ini bisa diambil faedah darinya bolehnya bagi seorang perempuan untuk melihat sekelompok manusia tanpa melihat dari individu-individu mereka. Jadi kalau melihat rombongan, demikian tidak mengapa. Sebagaimana perempuan tersebut melihat kepada mereka ketika keluar menuju salat ke masjid. Wa indal mulaqati fit turuqat, dan ketika berjumpa di jalan-jalan. Nah, dalam sibul salam babul masjid, itu tentang bab masjid. Jadi hadis Aisyah yang pertama tadi jawabannya, bukan berarti itu bolehnya untuk melihat wajah-wajahnya, tubuh-tubuhnya, tapi hanya melihat tentang permainannya dan juga tentang tombak-tombaknya. Wajah An-Nawawi wan hadis Fatimah binti Qais. Jadi Imam An-Nawawi telah menjawab tentang hadis Fatimah binti Qais. Apa hadis Fatimah binti Qais? Apa tadi? Supaya dia menunggu masa iddahnya di rumah siapa? Ibn Ummi Maktum. Maktum adalah buta sehingga Fatimah bisa meletakkan bajunya tanpa dilihat oleh Ibn Maktum. Wa rahimallahu kama fi syarih sahih Muslim, maka ihtajja ba'dun nas bihadha ala jawazi nadharil mar'ati ila al-ajnabi bi khilafi nadharihi ilaiha. Dan sungguh sebagian manusia telah berhujjah dengan ini tentang bolehnya bagi perempuan untuk melihat laki-laki asing, berbeda dengan laki-laki melihat kepada perempuan. Wa hadza qaulun dhaif, ini adalah pendapat yang lemah. Bal sahih alladhi alaihi jumhur ulama wa athar sahabah annahu yuhram aw yahrum 'alal mar'ati an-nadhru ila ajnabi. An-nadhru ila ajnabi. Naam. Bahkan yang benar ya, pendapat mayoritas para ulama dan kebanyakan para sahabah bahwasanya bagi perempuan itu haram untuk melihat laki-laki asing, kamayahu alaihi nadhara ilaiha, sebagaimana laki-laki itu melihat kepadanya, kepada perempuan. Liqauli ta'ala kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullul mu'minat yaghuddu min absarihin. Sebagaimana Allah katakan Muhammad hendaknya, nah jadi katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki supaya mereka menundukkan pandangannya, dan katakan kepada perempuan yang mukminat hendaknya mereka juga menundukkan pandangannya. Ini sama-sama disuruh menundukkan pandangan. Wali anil fitnatu mustarikatun atau mustarakatun, karena fitnah itu juga berserikat. Nah, sama-sama terjadi. Wa kama yakhafu iftinanu aw kama yakhafu iftinana biha takhafu iftinan aw iftinani. Iftinani biha takhafu iftinani bihi. Sebagaimana laki-laki itu takut fitnah, terfitnah dengan perempuan tersebut, sebagaimana perempuan juga takut dengan fitnah nah dari laki-laki itu. Wa yadullu alaihi min sunnati hadis Nabhan maula Ummi Salamah, menunjukkan demikian adalah hadis dari sunnah, yaitu hadis Nabhan maula Ummi Salamah. Tadi beliau mengatakan apa? Majhul. Tapi Ibnu Hibban mengatakan apa? Mengatakan apa? Fiqoh. Yaitu Ummi Salamah dan juga Maimunah. Ketika Ibnu Maktum datang, Rasulullah mengatakan keduanya untuk berhijab. Qala wa amma hadithu Fatimata binti Qaisin ma ibni Ummu Maktum, dan adapun hadis Fatimah binti Qais beserta Ummu Maktum supaya meletakkan apa, supaya menunggu iddahnya di rumah Ummu Maktum, falaisa fihi idzn laha fi nadhri ilaihi, maka di dalamnya tidak ada izin agar Fatimah itu melihat kepadanya. Bal fiha annaha ta'man indahu min nadhari ghairiha, maka demikian itu aman bagi Fatimah darinya, jadi melihat selainnya. Wa hiya ma'muratun bighaddi basariha, dan Fatimah itu sendiri diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Mungkin hal ihtiras anin nadhari bila masakoh, sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk menghindarkan dari melihat Ibnu Maktum itu tanpa adanya keberatan. Ya, tidak ada keberatan sama sekali untuk menghindarkan. Karena dia buta, dia tinggal memalingkan saja selesai. Nah. Karena dia buta. Wa amma hadithu Al-Fadli fayujabu anhu bi anna sallallahu alaihi wasallam iktafa bi sarafi wajhil fad bi sarafi wajhil fadli an ma la yusarif wajhal mar'ati aidan. Adapun hadis Fadl bisa dijawab juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan untuk memalingkan wajah Fadl. Nah, tanpa harus memalingkan wajah perempuan tersebut. Jadi kalau Fadl itu sudah dipalingkan wajahnya, berarti perempuan kan tidak bisa melihat lagi sudah, ya enggak? Palingkan. Nah, bafilu zari itu ala annahu la yajuzu likulli wahidin minhuma nadhar ilal akhar, dan perbuatan itu menunjukkan bahwa tidak boleh saling melihat satu di antara keduanya. Nah, atau yang lainnya. Wallahu alam, dan Allah yang lebih mengetahui. Tambihun, catatan penting, nadhrul mar'ati ilal aurati rajul ala janabi muharram bil ijma', melihatnya seorang wanita kepada aurat laki-laki yang asing itu diharamkan sepakat, kesepakatan. Qala Ibnu Qattan, yang mengucapkan ini adalah Ibnu Qattan. Kalau aurat tidak ada keraguan sama sekali. Ini mana yang lainnya? Hah? Mana si Afwan, si Saif, mana ini? Ya, jadi belajar. Ada enggak itu? Ada? Masyatus saminah awratul rajul minar rajul Harus laki-laki dari laki-laki. Wawatul mar'ah minal mar'ah, dan auratnya perempuan jadi perempuan juga. Jadi laki-laki berjumpa laki-laki, perempuan yang perempuan. Auratul mar'ati minal mar'ati ka'auratir rajul minal rajul. Auratnya perempuan kepada perempuan sebagaimana auratnya laki-laki kepada laki-laki. Maka zakarna al-khilafa fi awati rajul fi syurutis shalah. Dan telah kita sebutkan tentang auratnya laki-laki. Nah, dalam syarat-syarat salat. Nah, sebagian itu cukup dari pusar sampai mana? Sampai itu sebagian harus tertutup sampai pundaknya. Nah, jadi kalau memang aurat itu dari pusar sampai lutut, berarti boleh juga bagi perempuan kepada perempuan untuk melihat. Nah, di atasnya pusar dan di bawah lutut. Tapi kalau auratnya itulah sampai ke atas, sampai ke juga apa? Nah, pundaknya, maka berarti wanita tidak boleh melihat kecuali di atas apa ini, mulai leher ke atas dan dari lutut ke bawah. Nah, ada perselisihannya di situ. Ini kalau antar perempuan tidak pakai jilbab tidak masalah. Nah, masatu tasya nazaru kulli wahidin min zawjayn ila auratil akhar. Ya, melihatnya masing-masing suami istri kepada aurat yang lain. Jadi apakah boleh melihat auratnya antara suami istri? Nah. Ya juzu li kulli wahidin min az-zawjayn an-nadharu ila jami'i badani sahibihi bila khilaf. Jadi boleh masing-masing suami istri untuk melihat seluruh tubuh. Nah, tanpa ada perselisihan. Wa yajuzu lahu 'inda 'amatihim. Nah, 'amatihim. Anadhar ila al-fajr aidan. Dan boleh juga baginya untuk melihat kepada budaknya. Kepada secara keseluruhan. Sampai kepada apa? Kemaluannya juga. Boleh. Laki-laki melihat kemaluan perempuan dan sebaliknya. Illa annahu karihahu jama'atun minal hanabilah. Akan tapi sebagian jama'ah al-hanabilah itu memakruhkannya. Dan juga syafi'iyah. Wa qala badu syafi'iyah la yajuz. Sebagian syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Maka jad adilatu tahrimi dhalika la yasih minha syai. Telah datang dari jaya menunjukkan tentang haramnya hal itu, akan tapi tidak sah sedikit pun. Balbatuha ma'udhu, bahkan sebagian itu hadis yang palsu. Masahihu annahu yajuzu lahu an-nadharu bila karahah. Yang benar boleh baginya untuk melihat tanpa dimakruhkan. Jadi boleh melihat sampai kepada aurat sekalipun antar suami istri. Wa qala Malik, ini pendapat Malik ya wal Hanafiyah. Dan pendapat Hanafiyah wal Asy'ar 'inda al Hanabilah. Dan pendapat yang masyhur jadi pendapatnya Hanabilah. Wabadi Syafi'iyah dan sebagian Syafi'iyah li hadithi Bahz bin Hakim an Abi an Jaddih. Sebagian hadis Bahz bin Hakim an Abi an Jaddih marfu'an ihfal aurataka illa min zawjika aw mamalakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan budak-budakmu. Bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu huwa wal mar'ah min nisa'ihi min ina'in wahid. Dan sungguh Nabi SAW mandi bersama perempuan dari istri-istrinya memakai satu wadah. Jadi mandi bersama-sama antara Nabi dengan istrinya. Ini menunjukkan tentang bolehnya bagi suami untuk melihat istrinya, bahkan sampai kepada kemaluan sekalipun. Adapun bahwasannya dengan melihat aurat itu menjadikan lemah matanya, atau menjadikan kebutaan, itu hadisnya adalah lemah. Kalau sampai melihat auratnya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Tambih, catatan penting, wajah wa yajuzu aidan li sayyidi ayyamira ila jami'i badani amatih. Dan boleh juga bagi tuan untuk melihat seluruh tubuh budak perempuannya. Wal aksu, dan juga sebaliknya. Budak perempuannya boleh melihat kepada tubuh majikannya. Karena kedudukan budak, nah, dia diberlakukan di tubuh sebagaimana juga istri. Namun kalau TKW itu tidak boleh itu. Walaupun nanti dari pihak sebagian itu sudah dijadikan sebagai budak, dijual dengan harga yang mahal. Nah, jadi TKW itu bukan amah, nah, sehingga digauli oleh tuannya. Sudah habis waktunya. Mafhum ya Abdullah, mafhum, bisa difahami. Sudah habis waktunya. Tayyibullah Nas. Kita yang baca atau kalian yang baca? Bagusnya kalian yang belajar ya, enggak? Nah. Yang sudah beli buku ya belajar nih. Masa sudah beli enggak belajar? Nah, ini penting. Ini permasalahan yang paling terus hangat. Masalah nikah, masalah hulu, masalah talak, itu tidak akan henti-hentinya, terus terjadi. Nah, tayyibul ahlas.